Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah akhir al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah ka muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang haddus sariqah, tentang hukum had bagi pencurian. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-1153 dan hadis 1254. Yang hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang batasan dari hukum potong tangan bagi pencuri, batasan pencurian bagi hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri, atau yang diistilahkan dengan nisabus sariqah, nisab pencurian yang mengharuskan hukum potong tangan. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1255. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sariqa yasrikul baydah fatuqta'u yaduhu wa yasrikul habla fatuqta'u yaduhu. Muttafaqun alaih aydan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduh. Semoga Allah melaknat pencuri yang dia mencuri baydah, mencuri telur kemudian dipotong tangannya. Wa yasriqul habla fatuqta'u yaduh, dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya. Muttafaqun alaih adhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini mengandung makna sabda Rasulullah SAW, la'anallah as-sariq, semoga Allah melaknat as-sariq, orang yang mencuri, melaknat pencuri. Ini mengandung makna bahwasanya itu adalah khabar, yang khabar itu dari Allah. Bahwasanya Rasulullah menghabarkan bahwa Allah itu melaknat orang yang mencuri. Melaknat orang yang mencuri. Dan ini juga mengandung makna doa. Doa dari Rasulullah. Rasulullah mendoakan laknat. Sehingga ini bisa bermakna khabar. Khabar dari Allah bahwasanya Rasulullah menghabarkan Allah melaknat orang yang mencuri. Allah melaknat orang yang mencuri. Juga mengandung makna doa. Rasulullah mendoakan laknat kepada orang yang mencuri. Khabar berita bahwa Allah melaknat, yang tentunya khabar ini dari Allah, Allah melaknat orang yang mencuri. Yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya. Ini juga mengandung makna doa bahwasanya Rasulullah mendoakan laknat. Mendoakan laknat kepada orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini diantara hadis yang menunjukkan bahwa pencurian itu adalah merupakan dosa besar. Pencurian itu adalah dosa besar karena perbuatan itu perbuatan yang dilaknat. Tidaklah ada perbuatan yang dilaknat kecuali itu adalah dosa besar. Nah, kemudian hadis ini sepertinya ada ketidakcocokan dengan hadis yang sudah kita baca. Di mana hadis-hadis yang sudah kita baca menunjukkan bahwa nisab sariqah, nisab batas pencurian yang menuntut, yang mengharuskan pelakunya dipotong tangannya adalah paling sedikitnya 1/4 dinar. Ya, 1 dinar 4,25 gram. Ya. 1/4 dinar paling sedikitnya, 1/4 dinar ke atas itu sudah mencapai nisab yang mengharuskan pelakunya mendapatkan hukum had potong tangan. 1/4 dinar atau 3 dirham yang nilainya itu adalah 1/4 dinar. Lah, disebutkan di dalam hadis ini Allah melaknat atau semoga Allah melaknat orang yang mencuri, yang mencuri al-baydah, telur. Telur kan enggak sampai 1/4 dinar harganya. Kemudian dipotong tangannya. Dan orang yang mencuri al-habla, tali, kemudian dipotong tangannya. Nah, di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada beberapa penafsiran di kalangan ulama tentang yasriqul baydah wa yasriqul habla. Yang dari hadis ini pula, dari hadis ini pula kemudian ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang pencurian yang pelakunya itu mendapatkan hukum had potong tangan. Apakah itu harus mencapai nisab yaitu 1/4 dinar atau tidak, atau setiap pencurian itu pelakunya mendapatkan hukuman had potong tangan? Ini ada ikhtilaf pada perbedaan pendapat dengan para ulama, walaupun pendapat yang rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa pencurian yang pelakunya itu mendapatkan hukum had potong tangan itu adalah yang hasil curiannya itu sudah mencapai nisab as-sariqah, nisab pencurian, yaitu sedikitnya seperempat dinar. Karena itu untuk hadis ini itu ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Di antaranya bahwa yang dimaksud dengan al-baydah, yang dimaksud dengan al-baydah ini adalah bukan telur, tetapi al-baydah yang itu adalah artinya topi baja, ya, yang digunakan ketika berperang untuk melindungi kepala, yang diletakkan di kepala ketika berperang itu untuk melindungi kepala. Sehingga harganya itu mencapai nisab pencurian. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-baydah itu adalah idza balaghat rubu'a dinar. Ketika itu apa, ketika baydah ini baydah yang maknanya adalah telur, yang pencurinya dipotong tangannya itu ketika harganya itu mencapai seperempat dinar. Dan Asy'ib bin Utsaimin beliau menyatakan dulu bisa jadi bahwa harganya itu memang mencapai harga itu. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan penafsiran yang ketiga, ya, bahwa yang dimaksud itu adalah as-sariqu yasriqul asya' al-khafifah awalan. Pencuri itu awalnya mencuri, awalnya itu mencuri barang-barang yang itu remeh, yang murah awalnya, tapi itu terus dilakukan, ya. Tsumma la yazal, kemudian terus dilakukan sehingga meningkat. Meningkat hatta yasriqal asyal ghaliyah at-taman. Sehingga meningkat mencuri barang-barang yang nilainya atau yang harganya tinggi. Sehingga karena itu maka pelakunya itu dilaknat. Karena itu hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sudah kita baca. Tidak bertentangan dengan hadis yang membatasi, yang membatasi harta curian, hasil curian yang pelakunya berhak mendapatkan hukum had potong tangan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita baca, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, bahwa tangan orang yang mencuri tidak dipotong kecuali mencuri yang nilainya itu seperempat dinar ke atas. Di dalam hadis yang lain disebutkan kurang dari itu tidak dipotong tangannya. Tidak bertentangan dengan hadis-hadis tersebut, tentang hadis ini, dengan penafsiran-penafsiran yang tadi telah saya sebutkan. Sehingga nisab as-sariqah, nisab batas harta curian yang mengharuskan pelakunya di hukum had potong tangan itu adalah paling sedikitnya seperempat dinar, ya, seperempat dinar ke atas. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Kemudian diantara faedah dari hadis ini, hadis ini menunjukkan jawazud du'a bilakni ala man saraqa. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya mendoakan laknat kepada orang yang mencuri. Bolehnya mendoakan laknat kepada orang yang mencuri, akan tetapi doanya adalah secara umum, ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini doanya umum. La'anallahu as-sariqa yasriqul bayda fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Nah, doanya tidak mentakyin, tidak menyebutkan orang, tidak menyebutkan nama. Umpamanya ada orang mencuri emas, kemudian namanya nih fulan, ini namanya fulan gitu ya. Ini ketika mendoakan laknat boleh, tetapi tidak mentakyin, tidak menyebutkan orangnya, nama orangnya, tidak mentakyin. Boleh secara umum. La'anallahu man saraqa dhahab umpamanya. Contoh ya. Semoga Allah melaknat orang yang mencuri emas. Seperti itu. Tidak menyebutkan dengan ta'yin. Seperti di sini sebutkan contohnya adalah la'anallahu man saraqal bab saraqa sa'a. Semoga Allah melaknat orang yang mencuri pintu, semoga Allah melaknat orang yang mencuri jam. La'anallahu man saraqal qalam dan yang semisal. Ya. Nah, adapun mendoakan kejelekan, mendoakan laknat dengan menta'in, menyebutkan orang tertentu, inilah ya just tidak diperbolehkan. Walaupun ketika mendoakan laknat kepada orang yang mencuri itu dengan menyebutkan sifatnya yang memang sifatnya sesuai pas dengan yang orang yang mencuri, tetapi tidak menta'innya, tidak menyebutkannya. Sehingga sebagai contoh juga ketika kita mempersaksikan secara umum bahwa setiap orang kafir dalam neraka, ya, setiap orang yang beriman dalam sorga, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah menyebut fulan ahlul jannah, fulan itu mukmin, kita sebutkan fulan ahlul jannah, enggak boleh. Tapi kalau secara umum semua orang yang beriman ahlul jannah, seperti itu diperbolehkan. Kemudian diantara pada hadis ini, seperti yang sudah apa faedah yang sudah kita baca pada hadis yang sudah kita baca adalah bahwa hadis ini dan juga yang sebelumnya menunjukkan bahwa qat'u yadiz zariq memotong tangan orang yang mencuri. Wa nadzalika la yunafi rahmah, dan itu tidak menafikan rahmah. Tidak menafikan, tidak menghilangkan rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri ketika pencuriannya sudah mencapai nisab, itu tidak menafikan rahmah, tidak juga menafikan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah untuk hamba-hambanya, rahmat Allah untuk manusia. Dengan adanya hukuman tersebut, seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dari hukum hati yang telah Allah tetapkan. Kemudian di antara faedah dari hati ini juga dan juga hadis yang sebelumnya menunjukkan anna mura'atul aula min mura'atil khusus. Jadi memperhatikan, menjaga kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan, kemaslahatan khusus. Ya. Nah. Jadi kemaslahatan umum itu lebih diutamakan dan didahulukan daripada kemaslahatan individu. Ya. Kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan khusus. Madarat. Madarat dari tindak pencurian. Orang yang mencuri ini besar. Madaratnya itu besar, akan mengganggu keamanan harta manusia secara umum. Demi untuk kepentingan umum ini, maka kemaslahatan, kepentingan perorangan itu dikalahkan. Ya. Sehingga ditunaikan hukum potong tangan. Orang yang mencuri, ya. Orang yang mencuri. Ketika curiannya sudah mencapai nisab, potong tangan, dipotong tangan. Untuk madarat secara pribadi, individu memang terjadi. Dan madaratnya ini bukan madarat yang ringan, besar, karena tangan kanannya akan dipotong. Dia kehilangan tangan kanan, yang dengan hal itu tentunya ini aib. Aib bagi orang yang dipotong tangannya. Kemudian juga kehilangan tangan, yang dengan itu aktivitas yang bisa dilakukan dengan tangan dengan sempurna sebagaimana mestinya tidak bisa dilakukan. Ini madarat bagi pribadi, bagi perorangan, bagi individu. Ya. Lah ini dilakukan, ini ditetapkan demi untuk kemaslahatan umum, menjaga harta benda manusia. Itu lebih diutamakan, ya. Kemaslahatan umum itu didahulukan, ya. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa seperti ini, contohkan dia punya banyak anak, ya. Tidak ada pada sebagai tulang punggungnya atau yang semisalnya, itu kepentingan individu, kepentingan dia, perorangan, ya. Dan itu kemaslahatan untuk individu. Sementara kepentingan umum itu rusak. Nah, demi menjaga kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada menjaga kemaslahatan khusus perorangan. Itu diantara beberapa faedah hukum dari hadis yang ke-1255. Dan kaidah itu jelas, itu kaidah umum, ya, tentang mendahulukan menjaga kemaslahatan umum itu diutamakan, didahulukan daripada menjaga, memperhatikan kemaslahatan khusus. Demikian juga terkait dengan masalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang tapi itu merugikan orang banyak, apakah terkait dengan kesesatan yang dilakukan, yang itu merugikan, menyesatkan orang banyak, maka itu lebih diperhatikan orang banyak itu. Maka orang yang melakukan kesesatan itu ditahdzir. Manusia diingatkan darinya, disebutkan kesesatannya. Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus, kemaslahatan individu. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis 1256. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atashfa'u fi haddin min hududillah Thumma qama fa khataba. Fa qala ayyuhan nas innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd muttafaqun 'alaihi wa lafdhu li muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu akan memberikan syafaat, apakah kamu akan memberikan syafaat, memberikan bantuan, fi haddin min hududillah, untuk membebaskan atau membatalkan hukum had min hududillah, dari hukum had Allah. Thumma qama fa khataba, kemudian beliau berdiri, maka beliau berkhutbah. Fa qala ayyuhan nas, kemudian beliau bersabda, wahai sekalian manusia, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya binasanya orang-orang yang sebelum kalian adalah, annahum kanu idza saraqa fi musyarifu tarakuhu, bahwasannya mereka dulu apabila di kalangan mereka ada orang mulia yang mencuri, tarakuhu, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihi mudda'ifu aqamu 'alaihi al-hadd, dan apabila ada orang lemah di tengah-tengah mereka mencuri, aqamu 'alaihi al-hadd, mereka menegakkan hukum had kepada orang yang lemah tersebut. Muttafaqun 'alaihi, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa lafdhu li Muslim, dan lafaz hadis ini lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Walahu min wajhin akhar, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat imra'atun tasta'irul mata'a wa tajhaduhu, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqata'i yadiha. Dan bagi riwayat Muslim dari jalan lain, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, kanat imra'atun tasta'irul mata, dulu ada seorang wanita yang meminjam barang, wa tajhaduhu, dan dia mengingkarinya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk membatalkan atau membebaskan hukum had dari hukum had Allah. Kemudian beliau berdiri untuk berkhutbah. Kemudian beliau bersabda, wahai sekalian manusia, tidak lain binasanya orang-orang yang sebelum kalian adalah, bahwasanya mereka dulu apabila di kalangan mereka ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Dan apabila ada orang yang lemah di tengah mereka yang mencuri, mereka menegakkan hukum had kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini riwayat Muslim. Dan bagi riwayat Muslim dari jalan lain, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, dulu ada seorang wanita yang meminjam barang dan dia mengingkarinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang dibawakan oleh penulis Ibnu Hajar di sini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau bersabda dalam bentuk pertanyaan dengan hamzah istifham untuk pertanyaan, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, bantuan untuk membatalkan, membebaskan hukum had dari hukum-hukum Allah. Pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kepada seorang sahabat beliau yang mulia, yang beliau sangat cintai, yaitu Usamah bin Zaid, ketika hendak memberikan syafaat, memberikan syafaat kepada seorang wanita yang mencuri ketika hendak dipotong tangan agar supaya tidak dipotong tangannya. Maka Nabi SAW menyatakan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, atashfa'u, apakah kamu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk menggugurkan, membebaskan, membatalkan hukum had. Kemudian Rasulullah SAW berdiri khutbah, berdiri khutbah, menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang beliau cintai, memintakan syafaat agar hukuman potong tangan tidak ditunaikan, ini karena permohonan dari kaumnya, kaum wanita yang mencuri itu. Nabi jelaskan bahwa itu adalah perkara yang menyebabkan kebinasaan sebagaimana biasanya orang dahulu ketika yang mencuri orang yang punya kedudukan, punya kemuliaan, dibiarkan tidak dipotong tangan. Tapi kalau yang mencuri orang yang lemah, enggak punya kedudukan, orang yang rendah, akan ditegakkan hukum. Nah, sababul wurud dari hadis ini, sebab terjadinya hadis ini, itu adalah ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzum, seorang wanita dari Bani Mahzum. Bani Mahzum ini termasuk kabilah besar, yang kabilah besar dari kabilah Arab. Salah seorang wanita dari kalangan mereka itu meminjam barang kepada manusia, tetapi meminjamnya itu adalah dalam rangka untuk hilah, ya, rekayasa. Dia minjem untuk tidak dikembalikan, dia mengingkari meminjam, tapi dia mengingkari pinjamannya. Dia mengatakan, ya kepada yang dipinjami, saya tidak mengambil, tidak meminjam apapun dari kamu, agar barang pinjaman itu menjadi milik dia. Ya. Dan disebutkan suatu ketika dia itu meminjam perhiasan. Suatu ketika dia meminjam perhiasan, kemudian dia mengingkarinya, mengatakan tidak meminjamnya, agar perhiasan itu menjadi milik dia. Ternyata didapati perhiasan yang dipinjam ada pada dia. Ada pada dia. Dan perkara itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertekad untuk menunaikan, melaksanakan hukum had dengan memotong tangannya wanita tersebut. Dan beliau memerintahkan untuk dipotong tangannya. Untuk dipotong tangannya. Nah, ketika perkara ini sampai kepada orang Quraisy, ini perkaranya menjadi besar, ya. Karena wanita itu adalah wanita dari kabilah yang mulia, dari keluarga yang mulia di kalangan orang Quraisy. Dan mereka tentunya sangat keberatan dan merasa terhinakan kalau wanita itu dipotong tangannya. Kalau hukum potong tangan itu dilaksanakan, maka mereka berembuk, mereka bermusyawarah mencari siapa orang yang bisa dijadikan media perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara, menyampaikan kepada Nabi agar supaya membebaskan wanita itu dari hukum potong tangan. Dan mereka tidak melihat adanya orang yang lebih pantas untuk berbicara, lebih berhak untuk berbicara selain Usama bin Zaid. Karena Usama bin Zaid ini dekat dengan Nabi, dicintai oleh Nabi, maka Usama bin Zaid akhirnya menyampaikan kepada Nabi, berbicara kepada Nabi, memintakan syafaat ya, agar supaya wanita itu tidak dipotong tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Usama. Memintakan syafaat agar supaya wanita itu tidak dipotong tangannya. Karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu mau memberikan syafaat, pertolongan, bantuan untuk menggugurkan, membatalkan hukum had dari hukum-hukum had Allah? Kemudian beliau berdiri. Beliau berdiri khutbah di tengah-tengah manusia. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi kejadian yang penting yang perlu untuk dijelaskan, beliau berdiri khutbah. Berdiri khutbah untuk menjelaskan perkaranya kepada manusia. Nah, termasuk di sini Rasulullah berdiri khutbah untuk menjelaskan tentang bahayanya syafaat yang seperti ini. Syafaat, bantuan, pertolongan untuk menggugurkan hukum had. Itu perkara yang bahaya. Dan Nabi menjelaskan bahwa itu adalah sebab binasanya orang dahulu. Binasa dunia dan agama mereka. Karena mereka dulu menegakkan hukum had kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang lemah, kemudian tidak menunaikan hukum had kepada orang-orang kuat, orang-orang kaya. Akhirnya terjadilah kekacauan, tersebarlah kerusakan, kejelekan merajalela. Itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersumpah, ya. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ya. Bersumpah untuk menyatakan seandainya putri beliau Fatimah mencurahkan, dipotong tangannya, beliau menyatakan, waimullah lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah, demi Allah seandainya Fatimah bintu putri Muhammad mencuri, sungguh akan saya potong tangannya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, laqata'a Muhammadun yadaha, sungguh Muhammad akan memotong tangannya. Beliau bersumpah untuk menyatakan hal itu. Ini adalah untuk membantah dan membatalkan perbuatan mungkar, yaitu memintakan syafaat agar supaya hukum had itu tidak ditegakkan. Dan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dari wanita dari Bani Mahzum tadi. Jauh lebih afdol, jauh lebih mulia. Fatimah itu adalah sayyidatu nisa'il jannah. Fatimah itu adalah sebagai penghulunya, pemimpinnya wanita-wanita penduduk sorga. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja mencuri, Nabi tetap akan menegakkan hukum had, hukum potong tangan, ya. Apalagi kalau yang mencuri ini adalah selain beliau, seorang wanita dari Bani Mahzum, ya, yang di bawah Fatimah radhiyallahu anha kemuliaannya, nasabnya Fatimah, kemuliaannya, nasabnya, ya, kemuliaan dunia akhirat lebih mulia. Kalau seandainya mencuri, Rasulullah SAW bersumpah akan memotong tangannya. Ini sebab terjadinya hadis ini. Sebabul wurud dari hadis ini. Dan hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, diantaranya yang paling pokok adalah banyak faedah hukum yang bisa diambil dari hadis ini, diantaranya yang paling pokok adalah tahrimu syafaati fil hududi. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya memberikan syafaat dalam hukum had. Haram memberikan syafaat dalam hukum had. Memberikan syafaat dalam hukum had itu memberikan pertolongan, bantuan untuk menggugurkan, membatalkan, pelaksanakan hukum had, ya. Itu hukumnya adalah haram. Lah haramnya ini badan tablighul hakim, ketika sudah sampai kepada hakim. Kalau sudah sampai kepada penguasa, kalau sudah sampai pada hakim, ya, perkaranya sudah diangkat, ya, sudah diangkat sampai ke hakim, sampai ke penguasa, syafaat itu haram. Tapi kalau belum sampai boleh, ya. Kalau belum sampai kepada hakim, belum sampai kepada penguasa, Kemudian ada orang yang mengupayakan, ada orang memberikan zakat, mengupayakan untuk tidak ditunaikan, itu boleh. Tapi kalau sudah sampai ke hakim, sudah sampai kepada penguasa, sudah diangkat, sudah dilaporkan, maka haram, tidak diperbolehkan. Kalau belum sampai, itu boleh. Dan haramnya zakat ini pada hukum had. Kalau selain hukum had, itu boleh. Yang pembahasan lebih lanjut, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.